Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ma ba'an. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa ya, insyaallah kita akan teruskan pembahasan kita tentang masalah tauhid, yang mana kita masih di bab ke-32 ya, bab tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemarin kita sudah jelaskan di ayat surat Ali Imran ayat 175. Ya, di situ firman Allah Subhanahu wa taala, innama dzalika musyaitan yughaffifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ya, sesungguhnya itu adalah tipu daya syaitan, ya, itu adalah tipu daya syaitan yang menakut-nakuti, ya, yang menakuti kemudian dan juga kawan-kawannya awliya'ah, ya, dan juga teman-teman syaitan tersebut. Maka Allah katakan fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, dan janganlah engkau takut kepada mereka, tapi takutlah hanya kepadaku jika engkau orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis dalam lafaz Al-Qur'an ataupun hadis biasanya Allah Subhanahu wa taala itu memilih, ya. Kalau di sini pesan itu adalah syaitan, maka yukhaffifu, ya, khauf, ya, dari kata khauf. Itu ada kata khauf dan biasanya ada kata al-khasyah. Ya, khauf ataupun khasyah. Nah, ini memang dibedakan, ya. Kalau khauf itu adalah seseorang itu takut kepada sesuatu, tetapi belum tentu yang ditakuti sebenarnya layak ditakuti, ya. Ya, misalkan kita takut kepada ulat gitu misalkan, ya. Kenapa sih ulat ditakuti, padahal ulat itu kecil kan begitu, ya. Jadi sebenarnya enggak layak ditakuti. Beda kalau dengan kata khasyah. Maka kalau khasyah disebutkan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sebenarnya orang yang khasyah kepada Allah, takut kepada Allah adalah para ulama. Nah, maka kata takutnya seseorang kepada Allah menggunakannya kata khasyah. Kenapa pakai khasyah tidak pakai khauf? Khasyah artinya adalah seseorang itu takut kepada sesuatu yang ditakuti memang layak untuk ditakuti. Ya. Layak ditakuti. Kenapa orang takut kepada Allah? Karena memang Allah itu syadidul iqab. Kalau Allah itu adalah memiliki azab yang sangat pedih, ya. Kemudian juga khasyah, orang itu dikatakan khasyah karena keagungan yang ditakuti, yaitu Allah Subhanahu wa taala memang layak ditakuti karena keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dua istilah yang sama tetapi berbeda penempatannya. Jadi sama tetapi berbeda penempatannya, yaitu khauf dan khasyah. Khasyah adalah pada saat orang itu takut, dan takut ini didasari kepada keilmuan. Jadi katakan inna may yakhsyallaha min ibadihi ulama, orang itu takut kepada Allah. Ya, yang takut adalah para ulama, orang yang ma'rifat, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita bahas di dalam surat Bara'ah ataupun surat At-Taubah, di ayat yang ke-18 di situ disebutkan innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas salata wa atas zakata wa lam yakhsha illallah, ya. Fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ya. Kata inama ini adalah kata yang untuk membatasi. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Nah, jadi siapa orang yang berhak memakmurkan masjid-masjid Allah ini? Ya. Mereka adalah orang yang man amana billah, mereka beriman kepada Allah, kemudian wal yaumil akhir. Syaratnya, ya, dia beriman kepada hari akhir, wa qamas salat, dia mendirikan salat, wa ataz zakat, dan dia juga menunaikan zakat, wa lam yakhsha illallah, dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Maka ini kriteria orang yang ingin jadi takmir masjid itu yang seperti ini. Sebab kalau enggak seperti ini itu masalah. Ya. Saya temui beberapa masjid, ketua takmirnya itu enggak pernah nongol di masjid. Ya. Kemudian juga pengurusnya enggak jelas. Kalau diganti ngambek. Wah, saya kan senior ya, senior ya harus jadi ketua, harus jadi takmir. Lah ini jadi masalah nanti. Kita lihat misalkan perusahaan, perusahaan itu direkturnya, manajernya, karyawannya setiap hari masuk. Yang setiap hari masuk saja belum tentu perusahaannya beres itu. Apalagi kalau orang itu mengurus masjid, mengurus masjidnya misalkan ke masjidnya cuma Jumatan saja, ini masalah. Ya. Jadi perkara seminggu dipikirkan sekali, ini masalah besar. Maka pasti namanya masjid itu tidak akan makmur. Ya tidak akan makmur di situ. Nah. Ini yang Allah sendiri berikan kriteria siapa orang-orang yang bisa memakmurkan masjid di sini. Ya, bukan orang yang membangun masjid. Kalau membangun masjid mudah insya Allah ya. Tapi yang memakmurkan ini syaratnya apa? Orang yang man amana billah, dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian apa? Wal yaumil akhir. Kita temukan kalau di dalam ayat setelah beriman kepada Allah terus biasanya iman kepada hari akhir. Ya, kebanyakan seperti itu dalam hadis. Jadi man amana billah wal yaumil akhir, ya. Man amana billah wal yaumil akhir. Selalu dihubungkan seperti itu. Nah, kenapa? Ya, karena ada maksud ya Allah Subhanahu wa taala menggabungkan dua hal ini. Tidak salah kalau di dalam urutannya kan amana billahi wal malaikah ya wa kutubihi wa rusulihi, itu yang idealnya seperti itu. Tetapi kalau kita temukan di dalam dalil-dalil yang sangat banyak setelah menyebutkan iman kepada Allah tetapi setelah itu baru iman kepada hari akhir. Ya, padahal iman kepada hari akhir ini adalah iman yang kelima. Ya satu terus disebutkan yang kelima. Ya di antara penjelasan para ulama yang pertama karena begitu banyak orang yang mendustakan iman kepada hari akhir. Ini. Jadi Allah selalu ingatkan begitu banyak orang yang mendustakan hari akhir. Lah, mendustakan hari akhir itu bisa dua keadaan. Yang pertama memang dia meyakini tidak ada hari akhir. Ya, jadi dulu banyak pemahaman dari filosof Barat yang mengatakan tidak ada hari kiamat. Ya. Kemudian yang kedua orang mungkin dia meyakini tetapi seakan-akan tidak meyakini. Ya, dia percaya ada hari akhir, tetapi apa? Dia cuma sekedar percaya, tidak pernah mengamalkan amalan yang menunjukkan dia beriman kepada hari akhir. Nah ini masuk di alasan kedua, kenapa Allah itu menghubungkan beriman kepada Allah dan hari akhir? Karena orang yang beriman kepada hari akhir, dia akan beramal. Ya, dia akan beramal. Kenapa orang mau sholat? Kenapa orang mau baca Al-Quran? Kenapa orang mau melakukan kebaikan-kebaikan? Karena dia beriman kepada hari akhir. Dia beriman adanya pembalasan. Dia beriman adanya surga. Dia beriman adanya neraka. Dia beriman adanya hisab, perhitungan amal. Semuanya dia beriman seperti itu. Sehingga apa? Termotivasi seseorang itu melakukan amal kebaikan di situ. Nah, maka yang memakmurkan masjid itu bukan hanya orang beriman kepada Allah, tetapi dia juga beriman kepada hari akhir. Sehingga apa? Dia disibukkan dengan amal-amal untuk hari akhir tersebut. Nah, kalau seperti ini kira-kira bisa diterapkan nggak di masjid tentu ya. Jadi pengurus-pengurus masjidnya ya memang orang-orang yang memang dia memikirkan masjid. Dan ini kan menjadi sebuah pahala yang sangat besar ya. Padahal seseorang itu terikat hatinya dengan masjid ya. Seperti dalam hadis kan gitu. Sab'atun yadiluhumullahu fi yaumin ladzi la ilaha illallah ya. Allah Subhanahu wa taala menaungi 7 golongan orang yang pada hari kiamat tidak naungan kecuali naungan Allah. Ya, salah satunya adalah orang yang qalbuhu muta'alliqun bil masajid, yaitu orang yang hatinya terikat dengan masjid. Ya, yang diingat adalah masjid ya. Suasana hatinya seakan-akan selalu ada di masjid ya. Kemudian dia mau bepergian aja mikir nanti salatnya di masjid mana kan begitu. Jadi selalu terikat dengan masjid. Nah, jadi Allah katakan orang-orang yang bisa memakmurkan masjid mereka beriman kepada Allah. Iman di sini mencakup seluruhnya ya. Iman kepada rububiyah Allah ya, mengimani seluruh perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengimani dengan uluhiyah Allah ya, seluruh amal ibadahnya ikhlas lillahi taala dalam amalnya. Kemudian juga dia mengimani tentang asma sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memiliki 99 nama. dan sifat-sifat yang terkandung di dalam nama tersebut. Dia mengimani betul dengan itu. Nah, sehingga apa? Dia beriman dengan benar. Dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini dibenarkan dengan iman kepada hari akhirnya, yaitu diwujudkan dalam bentuk-bentuk amal-amal untuk keyakinan, ya, untuk keyakinannya yang dia yakini akan adanya hari akhir. Nah, beriman kepada hari akhir itu juga mencakup segala peristiwa yang mengiringi kejadian hari akhir. Ya, misalkan kita mengimani akan hancurnya jagat raya ini, kita beriman adanya alam kubur, alam barzah, kita beriman adanya pertanyaan dua malaikat di alam kubur, kita juga beriman adanya nikmat kubur, adanya azab kubur, ya, kemudian kita juga mengimani adanya hari kebangkitan, kemudian yaumul hisab, hari perhitungan amal, kemudian juga kita mengimani adanya syafaat, adanya telaga rasul, mengimani juga ada sirat, jembatan, kita juga mengimani adanya sorga dan neraka di situ. Jadi segala sesuatu yang masuk dalam rangkaian hari akhir, kita mengimani seluruhnya, dan itu betul-betul terjadi sebagaimana dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, kita meyakini secara benar, dan tentu keyakinan di sini adalah keyakinan yang membutuhkan ataupun menumbuhkan amal, ya, menumbuhkan amal sehingga orang tersebut menyibukkan dirinya untuk apa yang dia yakin tersebut. Kemudian dia wa aqamas salat, dia menegakkan salat. Ya. Menegakkan sholat itu dua, yaitu dia menegakkan wajib-wajibnya, kemudian dia menyempurnakan dengan hal-hal yang mustahab dalam sholat. Yang wajib adalah bagaimana sholat itu dilakukan sah, ya, kemudian syarat sahnya sholat itu dilakukan oleh orang tersebut. Kemudian juga dia menjaga apa yang menjadi amalan-amalan mustahab yang dianjurkan dalam sholat, sehingga ini menyempurnakan ibadah sholat orang tersebut. Kemudian wa'ata zakat, kemudian dia menunaikan zakatnya. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita temukan Allah Subhanahu Wa Taala kadang menyebutkan tentang masalah rukun iman itu tidak sempurna enam. Ya, tetapi apa? Kebanyakan tiga, beriman kepada Allah, ya, kemudian apa? Kemudian wa yuqimus salat wa yu'tu zakat. Misalkan di dalam surat Al-Bayyinah, ya, surat Bayyinah, ya, disebutkan bahwasanya bagaimana yang bunyi ayat ini, wa dzalika dinul qayyimah, sebelumnya innal ladzina amanu, gimana bunyi ayatnya, ya, di dalam surat Al-Bayyinah ada yang ingat sebelum depan ayat yang wa dzalika dinul qayyimah, depannya gimana, coba dibukakan. Yang disebutkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa, ya, wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ya, Allah disebutkan di sini tidaklah saya diperintahkan kecuali untuk mukhlishina lahuddin, yaitu ikhlas di dalam amal, ya, kemudian setelah itu apa, wa yuqimus salat wa yutuz zakat, ya, wa dzalika dinul qayyimah. Maka yang seperti ini adalah ajaran agama yang lurus. Yang pertama adalah penekanan kepada ketauhidan, ikhlas lillahi ta'ala, ya, iman kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah wa yuqimus salat, orang itu mendirikan salat. Kemudian yang ketiga adalah wa yu'tuz zakat. Ya. Ini adalah pilar-pilar yang sangat penting di dalam rukun iman. Ya. Kenapa? Karena ini mewakili seluruh amalan-amalan, ya. Masalah mukhlishina lahuddin, orang itu adalah ikhlas. Ini berhubungan dengan akidah, keyakinan. Ya, amalan hati. Kemudian wayuqimus salat, dia mendirikan salat. Salat adalah amal badaniyah. Ya, amal badaniyah, ya, mewakili seluruh amalan-amalan yang sifatnya badani. Kemudian yang ketiga adalah wayuqtuz zakat, ini adalah amal maliyah. Ya, amal maliyah. Ya. Maka kalau orang-orang yang menegakkan ini, Allah katakan wa dzalika dinul qayyimah. Maka dia orang itu dia memiliki amalan yang ataupun agama yang kokoh, yang lurus. Ya. Nah, di sini Allah katakan orang yang memakmurkan masjid, mereka beriman kepada Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. ya menunaikan zakat. Maka ini juga sudah mencakup ya dia amalan-amalan badaniyahnya dan amalan-amalan yang sifatnya maliyah. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam ya sebagaimana definisi iman itu keyakinan hati, kemudian ucapan lisan dan amal perbuatan tubuh kita. Sehingga kalau kita lihat Islam itu menempatkan ibadah pada tempatnya masing-masing. Ya. Kemarin saya ngisi pengajian lama sekali untuk bisa diterima ya. Sebenarnya bisa diterima cuman susah untuk meninggalkan yang lalu-lalu. Saya ingin jelaskan tentang mahalun niat, tentang di mana sih kedudukan niat gitu. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membagi amal itu kepada tiga bagian ya di dalam diri kan. Yang pertama adalah amal yang sifatnya qalbiyah. Amal yang sifatnya qalbiyah tadi misalkan walam yakhsha, takut, cinta, kepada harap ya, kemudian tawakal, ini amalan yang sifatnya hati. Ada amalan yang sifatnya lisan. Lisan misalkan adalah ucapan, zikir, baca Quran ya, baca doa, itu amalan yang sifatnya lisan. Yang ketiga amalan yang sifatnya jawarih, perbuatan. Misalkan salat, tawaf, sa'i. Amalan-amalan seperti ini itu harus dilaksanakan pada tempatnya masing-masing. Tidak boleh amalan hati kemudian diletakkan di lisan, itu tidak boleh. Tidak boleh juga amalan yang sifatnya jawarih, perbuatan kemudian cuma diletakkan di dalam hati, itu enggak boleh. Bahkan amalan sholat itu amalan badaniyah, maka enggak cukup sholat orang mengatakan saya sudah sholat di hati saya. Sebab ini apa? Pasti menyimpang gitu, kan begitu ya. Begitu juga orang tidak boleh itu amalan zikir, amalan lisan kok jadi amal perbuatan, kira-kira bisa tidak? Tidak bisa ya. Begitu juga misalkan kalau itu amalan yang sifatnya amalan ucapan kok itu jadi amalan hati, itu juga tidak bisa. Misalkan kita baca doa, kemarin ada jamaah juga baca doa, tapi baca doanya saya di hati, selalu di hati. Saya katakan ya tidak seperti itu, doa itu ucapannya di lisan ya, itu amalan lisan, ucapan, maka ada redaksi doa Rabbana atina, kan begitu ya, Allahumma, itu letaknya di lisan. Lah itu kalau diletakkan di dalam hati itu enggak benar, nanti jadi salah kaprah, jadi penempatan ibadah itu jadi tidak benar. Dan saya sebenarnya ingin jelaskan maksudnya an-niyyah mahaluha fil qalb, niat itu letaknya di hati. Sehingga apa? Saya ingin meluruskan, jadi dalam ibadah Rasul, ibadah Nabi enggak ada istilahnya nawaitu, usul itu enggak ada sama sekali. Kenapa? Karena namanya amalan hati itu tidak bisa dibahasakan. Cinta bisa dibahasakan, takut bisa dibahasakan, kan tidak ada redaksinya di situ. Ya. Kemudian misalkan juga takut, kan tidak bisa dibahasakan, nggak ada redaksi takut. Ya. Begitu juga namanya niat, itu adalah letaknya di dalam hati. Maka nggak ada namanya redaksi niat, itu nggak ada. Ya. Nggak ada di dalam buku hadis, buku fikihnya ulama, nggak ada ceritanya itu. Kalau yang dapat hadiah 1 juta itu ya. Jadi kalau wah ada dalilnya ini, itu dapat 1 juta itu. Karena enggak ada sama sekali. Nah, ini yang ingin kita luruskan. Jadi kenapa di sini Allah menempatkan ada amalan hati, amalan ini? Karena itu harus dijalankan sesuai dengan tempatnya di situ. Sehingga tidak boleh orang itu membolak-balik. Nah, nantinya jadi seperti aliran dalam sufi tasawuf kan gitu. Ya kalau ditanya sudah sholat belum, oh sudah, saya sholatnya di Mekah itu. Nah ini kan jadi kok agama jadi seperti itu kan gitu. Ini ya sholat ya seperti kita sholat seperti biasa, dan Rasul juga sholatnya seperti itu. Nah jadi lah nanti penyimpangan penempatan ibadah ini khawatirnya mengantarkan pada penyimpangan-penyimpangan yang lain. Jadinya salah di situ. Nah. Maka disinilah kemudian Allah pisahkan mana ibadah badan, mana ibadah harta, mana ibadah yang sifatnya ke hati, yang itu adalah amalan yang sifatnya qalbiyah. Nah, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala tegaskan orang-orang yang memakmurkan masjid itu selain beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, ya mendirikan sholat, menunaikan zakat, kemudian walam yakhsha illallah, ya mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Ini jadi misalkan kalau takmir masjid itu dimarah-marahin, dirasanin itu biasa aja ya. Jadi yang namanya orang berdakwah itu seperti itu ya, orang ingin membangun itu seperti itu. Dan biasanya yang ngerasanin juga orang biasanya ya begitu-begitu juga gitu. Ini Ya pada saat kita menghadapi, misalkan pada tujuan kita ikhlas lillahi ta'ala, bagaimana masjid ini makmur, ya bagaimana rumah Allah ini apa menjadi sumber keberkahan bagi umat, maka Allah sudah tegaskan mereka tidak boleh takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semata-mata dia melakukan itu adalah untuk memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di situ. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Kita tidak boleh takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan terjadi kesyirikan di dalam masalah amalan takut ini? Seandainya ketakutan ini yang harusnya kepada Allah kemudian dialihkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang seandainya dia takut, yang itu takutnya hanya kepada Allah, kok ditakutkan, ditempatkan kepada yang lain, maka inilah yang dikatakan dengan kesyirikan. Ya, jadi kesyirikan itu bukan hanya orang itu nyembah berhala saja, tetapi dalam masalah amalan hati juga begitu. Dalam masalah cinta, dalam masalah takut, dalam masalah berharap, nanti setelah bab ini, itu juga peluang terjadi orang melakukan kesyirikan di situ. Ya, maka di ayat atas kan, fala takhofuhum, jangan kalian takut dengan setan dan kawan-kawannya setan itu, jangan takut kepada mereka, wa khofuni, ya, tapi takutlah hanya kepadaku, ya, jika kalian benar-benar orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan fa'asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Ya, fa'asa ini artinya boleh jadi, ya, boleh jadi, ya, terjemah katanya mereka adalah menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, menurut Ibnu Abbas kemudian juga para ahli tafsir, kata fa'asa bagi Allah ini artinya wajib. Ya, kalau dalam redaksi bahasa Arab, fa'asa sebenarnya artinya boleh jadi, bisa-bisa dia menjadi orang yang dapat hidayah. Tapi kalau fa'asa ini adalah menunjukkan perbuatan Allah, maka itu sifatnya wajib. Wajib artinya kalau orang itu benar-benar dia memakmurkan masjid, ya, dengan memiliki sifat-sifat seperti ini, maka wajib baginya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hukum Allah adalah hukum kepastian. Janji Allah adalah janji yang kepastian. Tidak ada namanya janji Allah kemudian meragukan, itu tidak ada. Kata boleh jadi itu tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat Allah tetapkan sekehendak Allah, maka itu sudah pasti juga bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tadi di sini boleh jadi mereka mendapatkan, menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah, maksudnya adalah mereka betul-betul mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia sudah iman kepada Allah, mendirikan salat, mendirikan zakat, tidak takut kepada Allah dan dia memakmurkan masjid, maka otomatis dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang menjadi inti pembahasan dalam ayat ini adalah orang mukmin, orang beriman adalah mereka orang yang apa? Walam yakhsha illallah. Tidak pernah takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga tafsiran daripada syahadat. La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Kalau ayat ini sudah mantan tidak takut kepada siapapun kepada Allah, ya kecuali kepada Allah, maka selain kepada Allah orang beriman tidak boleh takut. Ya. Jadi dia menjaga ketakutannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat lain, ya misalkan penulis di sini menuliskan di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-10. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nas ya may yaqulu amanna billah." Ya. Ada sebagian manusia yang mereka mengucapkan amanna billah. Kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah. Wala in jaa'a nasrun min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum aw laisa Allahu bi'alama bima fi suduril alamin. Ya. Jadi ada sebagian orang yang kemudian mereka mengucapkan amanna billah, kami beriman kepada Allah. Nah. Kalau orang sudah mengatakan beriman kepada Allah, ya ini perlu kita ulang kembali, kita perlu tegaskan kembali. Orang yang sudah mengatakan beriman kepada Allah, maka Allah butuh apa? Butuh kebenaran iman tersebut. Nah, maka untuk melihat kebenaran iman seorang tersebut, maka setelah orang itu beriman pasti apa? Pasti di diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat lain kan, janganlah kalian mengira setelah beriman, mengatakan beriman, kalian dibiarkan saja. Ya. Padahal seseorang itu sudah mengatakan saya beriman kepada Allah, maka tunggu sebentar lagi ujian itu akan datang di situ. Kenapa? Karena Allah ingin bukti akan keimanan tersebut. Ya. Bukti keimanan seseorang itu akan terlihat pada saat adanya ujian. Ya. Terlihat benar atau tidak imannya seseorang itu pada saat dia mendapatkan ujian. Ya, kalau dia lulus di dalam ujian barulah dia benar beriman. Kalau tidak, ya maka dia akan terlihat sebenarnya hakikat keimanan tersebut. Ya. Kita lihat bagaimana para sahabat, mereka beriman, ya Bilal bin Abi Rabah ya dipukulin ya. Khubab bin Arad ya kemudian disiksa, ya kemudian juga keluarga Yasir. Semua mendapatkan siksaan. Begitu juga para sahabat. Misalkan ashabul Ukhdud di dalam surat Al-Buruj, mereka kenapa dibakar hidup-hidup? Karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga pada saat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beliau disiksa di Mekah. Ya. Ya, dia mengatakan, "Apakah kalian menyiksa orang yang hanya mengucapkan amanah billah?" Ya, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Lah maka ayat ini orang-orang yang sudah mengucapkan amanah billah, mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Lah orang-orang yang tidak lulus ujian biasanya gini, "Fa idza udiya fillah." Jika dia diuji, disiksa karena imannya kepada Allah, maka apa? Ja'ala fitnatan nas ka'adzabilah. Dia menjadikan ujian dari manusia itu seakan-akan seperti ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia apa? Maksudnya apa? Orang itu begitu takut dengan ujian dari manusia. Jadi kalau orang yang imannya cuman di mulut, tidak benar di dalam keimanannya, itu terlihat orang itu akan takut dengan manusia. Jadi kalau dia mendapat gangguan dari manusia, dia ya sudah menyamakan ujian tersebut seperti ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lihat misalkan dulu para sahabat, ada seorang sahabat yang mengeluh beratnya ujian di Mekah pada saat awal-awal Islam ya. Ada yang mengatakan ya Rasulullah mata nasrullahan begitu ya, wahai Rasulullah kapan turunnya pertolongan Allah ini. Maka Rasul itu marah, beliau mengatakan kalian ini memang umat yang tergesa-gesa, tidak sabaran. Beliau ceritakan dulu umat sebelum kalian mereka digergaji menjadi dua bagian dari kepala sampai ya, tubuh mereka terbelah jadi dua, tetapi mereka tidak mengatakan kapan pertolongan Allah tiba, kan begitu ya. Jadi mereka ditegur oleh kalian ini memang umat yang tergesa-gesa. Umat sebelum kalian ujiannya itu dibelah, dibakar hidup-hidup, tetapi mereka tidak mengatakan kapan pertolongan Allah itu datang di situ. Nah, kalau zaman sekarang kan tidak ada ya, khususnya di Indonesia itu tidak ada. Ya, kalau yang ada di Suriah sekarang. Ya, di Suriah orang itu suruh nyembah presidennya, suruh sujud kepada presidennya kan gitu. Kalau enggak mereka dikubur hidup-hidup. Nah, ini mengalami seperti ini. Nah, inilah apa? Ujian. Ya, Allah ingin melihat keimanan orang tersebut benar atau tidak keimanan tersebut. Nah. Lah orang dikatakan musyrik di sini adalah orang yang menyamakan siksaan manusia seperti siksaan dari Allah Subhanahu. Lah namanya siksaan ya, siksaan namanya hukuman dari manusia. Siksaan manusia itu enggak bisa dibandingkan dengan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Ya. Namanya kalau siksaan manusia, kalau kita terima sudah pada batas yang kita tidak kuat pasti kita mati kan begitu. Berbeda dengan siksaan Allah. Sangat berat siksaannya tapi manusia tidak mati, itu yang jadi masalah di situ. Beratnya seperti itu ya. Allah menyiksa orang yang disiksa itu saking sakitnya tidak mati. Allah katakan Allah ganti setelah dibakar gosong habis, diganti lagi kulit yang baru lagi, disiksa lagi, diganti lagi kulit yang baru lagi, disiksa lagi, kan begitu. Ini enggak pernah berhenti. Ada yang Nabi lihat di dalam peristiwa Isra Mi'raj, mereka berenang dari tengah ini ya, dari tengah sungai kemudian ke tepi, dilempar batu hancur kepalanya, ke tengah lagi, terus seperti itu. Ya seperti itu. Nah, ini maka tidak boleh ya orang itu menyamakan siksaan Allah dengan siksaan manusia. Jadi orang mengatakan dalam keadaan dunia ini wah sudah enggak kuat ini dengan gangguan manusia ini, dengan gangguan orang, tidak bisa. Karena siksaan Allah itu berbeda dengan siksaan dari manusia. Ya. Di sini yang menjadi inti pembahasannya adalah orang itu menjadikan apa? Menjadikan siksaan yang datang dari manusia, cobaan yang datang dari manusia seakan-akan seperti cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal ya kalau orang itu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan tahan dengan siksaan dari manusia. Kan begitu ya. Seperti Bilal, apakah dia mengeluh pada saat dipukulin sampai pingsan? Dia tidak mengeluh. Ya, setelah dia sadar tetap mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dipukul lagi, pingsan lagi. Bangkit lagi, sadar, ucapkan lagi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sampai Nabi peringatkan, ya Bilal cukup, enggak usah ucapkan lagi. Ya. Mereka tidak pernah takut itu dengan ujian dari manusia. Ya. Begitu juga pada saat para sahabat digembosi, ditakut-takuti bahwa seluruh manusia telah bersatu padu untuk menyerang kalian. Apakah para sahabat jadi gentar? Tidak. Justru mereka bertambah kuat iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala di situ. Nah, ini jadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak pernah takut kepada manusia, tidak pernah takut dengan siksaan yang datang dari manusia, tidak ada. Ya, seperti juga pengikutnya Fir'aun yang kemudian beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa mereka ditakut-takuti oleh Fir'aun? Caranya bagaimana? Kalian akan dipotong kakinya dengan tangannya secara menyilang, kan begitu. Jadi kalau tetap beriman kepada Nabi Musa, maka tangan kanan dipotong, nanti tangan kirinya dipotong, menyilang seperti itu. Apa yang diucapkan oleh mereka? Pengikutnya Nabi Musa mengatakan faqdi anta qadin, silahkan kamu putuskan hukum itu. Kenapa? Karena kamu hanya bisa memutus kehidupan dunia kami saja. Ya. Mereka tidak pernah takut. Jadi faqdi anta qadin, silahkan. Kalau kalian mengancam seperti itu, silahkan lakukan itu. Kalian hanya bisa memutus kehidupan dunia kami, tetapi kalian tidak bisa memutus kehidupan akhirat kami. Nah, ini gambaran-gambaran yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, kemudian juga kisah-kisah para sahabat, orang-orang yang beriman kepada Allah. Kita akan temukan setelah mereka beriman kepada Allah, mereka tidak pernah takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun kepada manusia, kepada pun siapapun, mereka tidak akan pernah takut. Ya. Kenapa orang itu memiliki kekuatan yang seperti ini? Karena dia mengenal Allah. Ya, dia beriman dengan iman yang benar. Dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia tahu siapa Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi dasar. Maka kenapa orang yang beriman tidak boleh takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang seterusnya adalah kita bacakan hadis, ya, hadis marfu dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri, hadis marfu ini berarti hadis ini sampai kepada Rasulullah. Ya, beliau bersabda, "Inna min dha'fil yaqin," sesungguhnya keyakinan yang paling lemah, ya, keyakinan yang paling lemah adalah anturdian nasa bisakhatillah, orang mencari ridhonya manusia dengan ya mengakibatkan Allah itu murka. Jadi orang dikatakan dalam posisi iman paling rendah pada saat dia mencari ridho kesenangan dari manusia tetapi mengorbankan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Kadang terjadi tidak seperti ini? Peristiwa seperti ini sering terjadi tidak? Sering. Karena dia takut dengan manusia, oh enggak enak ya ini. Akhirnya apa? Akhirnya agama yang dikorbankan itu. Jadinya Allah yang dikorbankan. Ini kan luar biasa. Jadi seakan-akan itu Allah itu lebih rendah daripada manusia. Ya, seakan-akan Allah itu lebih rendah dari makhluknya. Sehingga apa? Sehingga Allah yang dikorbankan dalam pilihan tersebut. Maka di sini dikatakan orang yang iman yang paling rendah adalah pada saat orang itu mencari ridhonya manusia tetapi mengorbankan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi bersabda antahmaduhum ala rizqillah. Mereka memuji manusia atas rezeki dari Allah. Ya. Namanya rezeki kita kan tidak langsung dari Allah ya, tetapi lewat manusia, lewat saudara kita. Ya, begitu kita memujinya orang tersebut, ya kita menyanjung-nyanjung, ya mungkin atasan kita, bos kita. Tetapi apa? Kita ingat yang memberikan rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali rasa terima kasih kita kepada orang yang menjadi perantara rezeki kemudian ya, lebih kita kedepankan daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi saya ingatkan tentang kisahnya Sulaiman alaihissalam, ya, ini karena kisah di dalam Al-Qur'an ini yang paling benar. Pada Sulaiman itu meminta bagaimana singgasananya didatangkan, ya. Maka di situ jin Ifrit dia mengatakan, saya akan datangkan singgasana tersebut sebelum kau bangkit dari singgasanamu. Ya. Kemudian ahli ibadah mengatakan, saya lebih cepat dari itu. Saya bisa datangkan singgasana itu sebelum engkau mengedipkan matamu. Cepat sekali itu, ya. Nah, maka datanglah singgasana tersebut. Apa yang diucapkan Sulaiman? Sulaiman mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ya, ini adalah karunia dari Rabbku. Ya, ini yang diucapkan Sulaiman. Ini adalah karunia dari Rabbku, bukan terima kasih ya kepada, bukan itu. Maka begitu juga pada saat kita dapat nikmat yang kita ucapkan alhamdulillah. Ya, baru setelah itulah kita ucapkan terima kasih kepada orang yang menjadi perantara ini. Jangan sekali-kali rasa terima kasih kita kemudian seakan-akan menempatkan Allah di bawah itu. Ya, kemudian jadi mendahulukan terima kasih kita kepada orang daripada terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wa antadumuhum ala ma lam yu'tikallah. Kemudian orang itu mencela orang lain karena Allah belum memberikan rezeki. Nah, jadi kita mencela-cela padahal Allah yang belum memberikan rezeki kepada kita. Ya, mungkin gaji kita belum turun atau mungkin juga jualan kita belum ini, pelanggan kita enggak pada beli. Kita tidak boleh mencela mereka, manusia, karena rezeki itu yang menurunkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tidak boleh seseorang itu, ya, dia mencela orang lain karena masalah rezeki tersebut, ya. Kemudian Nabi bersabda, "Inna rizqa," ya, sesungguhnya rezeki itu la yajurruhu hirsu harisin. Rezeki itu tidak bisa dipercepat, ya, walaupun apa? Dengan kerakusan seseorang itu. Walaupun dia kerja keras, walaupun setengah mati dia mengejar rezeki itu tidak akan menambah rezekinya. Ini luar biasa. Jadi kalau kita baca hadis ini, jadi orang Jogja mengatakan jadi semeleh kita itu, ya. Jadi mau sekuat apapun kita cari rezeki, kalau bukan rezeki kita tidak akan pernah kita dapatkan itu, ya. Begitu juga wala yuraduhu karohiyatu karihin. Rezeki itu juga tidak bisa kita tolak walaupun kita enggak suka rezeki itu. Kalau orang merasa benci, saya enggak senang lah dengan rezeki ini. Kalau Allah sudah jatahkan, pasti Allah beri itu. Pasti Allah beri walaupun kita enggak suka, walaupun orang lain pada enggak suka kita dapat rezeki. Semua orang mendoakan semoga bangkrut, semoga ini. Kalau Allah sudah tetapkan, pasti rezeki itu akan datang di situ. Ini dalam masalah rezeki ini terjadi hukum pasti, ya. Jadi kita enggak usah mengira-ngira. Ya, namanya kita pasti dapat rezeki kalau kita masih hidup. Ya, umur kita 120 hari ditetapkan rezeki kita. Ya. Jadi saya tadi ada pengajian memberikan contoh ini, kemudian ada setelah ditutup ada jamaah, saya ingin nambah istat ini jadi manfaatnya. Saya punya tetangga, ya, kemudian dia penyakit gula gitu. Penyakit gula. Ya, kemudian akhirnya dia amputasi, ya, karena penyakit gula. Kemudian dia sakit lama. Ternyata setelah itu Allah berikan kesehatan, ya, kesehatan satu hari. Jadi satu hari dia sehat itu, ya, seperti orang yang tidak pernah sakit. Dan dia minta kepada keluarganya, tolong saya direbuskan telur 1 kilo, ya. Dia minta-minta telur 1 kilo, ya. Kemudian apa? Ya, akhirnya direbuskan sama keluarganya dan dimakan dan habis itu 1 kilo, ya. Dan dulur cerita, setelah itu malamnya ternyata diyasinkan, besok pagi meninggal itu. Maksudnya apa? Pelajaran yang kita ambil, ya, walaupun telur 1 kilo, kalau itu rezeki kita, tetap kita ambil sebelum kita mati itu. Betul, ya? Jadi walaupun, maka biasanya ini Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, orang mau meninggal, biasanya Allah berikan kesempatan, kadang pulih dulu sebentar itu. Nah, biasanya kalau pulih, dia itu minta-minta. Minta ini, minta ini, kasih saja, karena itu jatahnya. Nah, biasanya kalau sudah dikasih, biasanya dia pamitan itu, ya. Dia pamitan. Ya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan rezeki itu pasti, kalau jatah kita pasti kita ambil itu. Maka Nabi mengatakan bahwa kita serakus apapun, setama apapun, itu tidak akan nambah rezeki kok. Ya. Begitu juga orang begitu benci kepada kita, semua orang mendoakan kita biar kita tidak dapat rezeki, Allah tetap kasih. Ya, Allah tetap kasih. Tapi enggak usah, misalkan ada orang sakit kok minta ini, ya, biar enggak mati-mati jangan dikasih, kan. Jadi enggak usah seperti ini. Ini cuman pengalaman yang memang seperti ini. Dan ini kadang tidak ini, orang yang masih hidup itu kurang mengambil pelajaran, mengambil hikmah di situ, ya. Sebenarnya inilah jatah rezeki yang akhir yang dia inginkan di situ. kan jarang-jarang minta 1 kilo masa dihabiskan kan gitu ya. Ini apa kebenaran dari hadis Rasulullah. Jadi rezeki itu tidak bisa dipercepat dengan kerakusan seseorang, ataupun rezeki tidak bisa diperlambat dengan pada saat orang-orang mungkin benci kita tidak dapat rezeki tersebut. Ya, jadi masalah rezeki adalah sesuatu yang sudah pasti di situ. Nah, mungkin itu saja jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Ya, kita teruskan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Kita akhiri saja. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.